بسم الله الرحمن الرحيم. Negara ini bisa merdeka karena atas berkat rahmat Allah. Ketika dikembalikan pada ketentuan Allah, diikuti petunjuknya, merdeka. Makanya teriakan merdeka itu dengan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat TNI, prajurit kita betapa hebatnya, pasukan khususnya banyak. Sekarang ada Kopassus, dulu RPKAD. Sekarang ada Denjaka di angkatan lautnya. Ada Kopaskas di angkatan udaranya. Teman-teman, tahukah Anda siapa yang ditunjuk sebagai panglima pertama yang mempertahankan kedaulatan negara kita? Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Banyak yang lain yang hebat-hebat. Kenapa beliau ditunjuk? Karena semua tahu beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin zikir, setengah paru-paru tapi zikirnya luar biasa. Dekat dengan Allah, guru di SD Muhammadiyah. Janji. Dan lihat, semua orang yang kembali kepada Al-Qur'an, kembali mempelajari, padahal funding kita semuanya sukses. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Kenal di mana? Antum luar biasa. Uthman kenal, Kiai Agus Salim kenal, Nabi Isa kenal. Nabi Isa kenal, Kiai Agus Salim kenal, luar biasa. Kiai Haji Agus Salim itu diplomat kebanggaan negara kita. Hafal 14 bahasa. Tapi Anda harus tahu, beliau orang awak tuh. Tapi juga Anda harus tahu, biaji Kiai Haji melekat pada dirinya. Hafal Quran. Diplomat dulu ketika jadi diplomat, itu mempelajari Quran dulu. Quran. Hafal Quran. Paham tafsir. Paham hadis, Kiai gelarnya. Menguasai 14 bahasa. Ketika belajar Quran, muncul 14 bahasa. Dan tidak malu beliau berjanggut, kadang pakai sarung. Pernah berbicara di depan podium dunia, begitu naik mimbar, dicela oleh teman-teman diplomatnya. Beh. Apa marah? Tidak, karena hafal Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhibina ghaiza. Orang takwa itu enggak cepat marah. Maka naik dengan elegan ke podiumnya mengatakan, "Tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui saya dianugerahi oleh Tuhan, kita semua Allah yang Maha Kuasa, bahasa yang sangat beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya bisa dipahami. Jadi pada kalangan kambing yang hadir pada saat ini, saya mohon maaf, saya akan bicara dengan kalangan manusia dulu, setelah itu saya akan jelaskan dalam bahasa kambing." Elegan. Malu. Tapi dikenal. Terutama di Inggris, karena pangeran Inggris pernah dibantu oleh beliau. Bagaimana cara mengungkapkan kegundahannya. Itu Kiai Haji Agus Salim. Coba lihat, antum kalau perhatikan, semua orang-orang hebat di masa lalu gak akan jauh dari Al-Quran. Silakan cek. Mau diplomat, mau birokrat, mau macam-macam, paham itu, kembali kepada Quran, sukses mereka. Saya tanya sebentar ya, ayo mana anak-anak muda kita yang belajarin, siapa penemu pesawat terbang? Jangan katakan Allahu a'lam, sampai kapan anda mau katakan Allahu a'lam? Anak sekarang bilang Wright bersaudara, bukan. Penemu pesawat terbang itu bukan Wright bersaudara. Penemu pesawat terbang namanya Abbas bin Firnas, lahir tahun 815 Masehi. Abbas ini kapan menemukan ide bikin pesawat terbang? Saat baca Quran surah Al-Mulk ayat ke-19. Utayra safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Dan burung itu terbang, bisa terbang karena mengetap-ngatupkan sayapnya. Kepak-ketup. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Diamati ayat ini oleh Abbas bin Firnas. Oh, kalau bisa kepak-ketup dengan izin Allah, bisa terbang. Maka dibawa ke rumah, bikin sayap pesawat. Seperti sayap burung. Dimasukkan ke tangan kanan, tangan kiri. Terbang. Jatuh, perbaiki lagi. Terbang, jatuh, perbaiki lagi. Setelah cukup bagus, naik ke bukit yang tinggi, terbang. Bisa terbang 20 meter. Dan jatuh, meninggal. Yang jadi masalah bukan karena meninggalnya. Karyanya disimpan. Saat Islam maju di Eropa, kemudian terjadi perubahan-perubahan. Masyarakat mulai meninggalkan Quran, mulai lemah. Terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan. Tahun 1492 ditaklukkan, terjadi perjanjian Tordesillas. Dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Di barat diberikan pada Spanyol, di timur diberikan pada Portugal. Portugis sampai datang ke Malaka tahun 1511. Singkatnya karya dibawa ke barat, ditemukan oleh Wright bersaudara. Dibuatlah pesawat dari situ, prototipenya dari orang Islam. Cuman sayang pesawatnya tidak sempurna, begitu terbang banyak yang meledak. Karena ada crack, retakan. Siapa yang menyempurnakan? Allahu Akbar. Bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Asia, timur jauh ke sana, bukan. Tapi orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya Eyang Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Siapa Pak Habibi? Orang yang saat kecil dididik oleh orang tuanya dengan nilai keislaman yang sangat ketat. Kalau saya perhatikan biografinya, itu persis seperti orang tua Imam An-Nawawi mendidik Imam An-Nawawi sejak kecil. Sehingga kebiasaan anak ini seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dari kecil itu gak mau main. Kalau main nangis. Bawa kitab. Habibie kecil begitu. Diminta main keluar lewat pintu depan. Masuk lewat jendela belakang. Balik lagi. Ayo, siapa penemu atom? Bukan Albert Einstein. Bukan. Albert Einstein penemu teori relativitas. Jangan mengarang. Ya, mengarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita tahu katakan Allah alam. Ya. Balik. Bukan penemu atom, orang sekarang menyebut John Dalton. Bukan John Dalton sebetulnya. Tapi orang Islam namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu lahir tahun 810 Masehi. Jabir bin Hayyan itu kapan menemukan atom? Setelah membaca surah Al-Hadid. Surah ke-57. Baca sampai ayat 25-26. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi. Begitu dibawa besi, diamati di laboratorium di rumahnya. Diukur sampai ke unsurnya, sampai ketemu atomnya. Sampai ketemu atomnya, diukur, karyanya ditemukan oleh Barat. Apa indikasinya sampai sekarang, nomor atom besi dengan rumusnya itu kembali kepada Quran. Anda yang belajar kimia, bukankah rumus besi itu, lihat namanya disebut dengan Fe, ferum, F besar, F kecil. Nomor atomnya bukankah 26? Ayat 25-26, nomor atom 26. Lihat, bukankah besi punya 4 isotop untuk keseimbangan? Isotop yang paling stabil 55, 56, 57, 58. Di antara 4 yang paling stabil, isotop 57. Surah 57, Al-Hadid. Nomor atom 26. Lihat, kembali ke Quran. Orang baca Al-Hadid, nemukan atom. Antum baca Al-Hadid, dapat apa? Orang baca Al-Muq, bikin pesawat. Antum baca Al-Muq, dapat apa? Lihat bagaimana orang dulu kembali ke Quran menemukan sesuatu. Banyak, Pak. Ya, penemu, bahkan hebatnya, temuan-temuan orang dulu diarahkan pada kebaikan. Saya kasih tahu ya, orang jahiliyah dulu itu sudah punya syair. Syair. Hebatnya syair mereka, kalau mereka melihat sesuatu, bikin puisi. Seketika. Lihat antum begini, bikin puisi. Lihat orang sedang kecewa, bikin puisi. 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan, Amr el-Qais pernah melihat seseorang sedang kecewa karena ditinggal kekasihnya. Di samping lembah. Begitu melihat, langsung bikin puisi. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Anda kalau ingin tahu sedang terjadi apa di zaman jahiliyah, di hari Ahad, jam sekian, waktu sekian, lihat puisi orang Arab. Al-Asma'i melihat burung bulbul lompat-lompat di dahan, di daun yang sangat indah, di bawahnya ada sungai, langsung bikin puisi. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili alba'u wa zahum ma'a ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani fa kam fakam tayyibuni ghuzayilul uqayqali katabtuhu min wadatin min fi'li hadha rujuli fa qala la la la la fa qad wada muhadwili wal walad wal walad wali wali ya waylali tafultu la wal wili fa bayinul lu'lu'ali qala tau inna kadu inna wadidul muqali kahatan kakailali tamtamitam tamtamitam tamtamitam tamtamuli. Jadi itu, coba ulangi seketika itu. Tapi orang Islam hebatnya, zaman jahiliyah cuma bikin puisi, gak ada artinya. Orang ketawa, bikin puisi. Orang senyum, bikin puisi. Orang malas, bikin puisi. Gak ada kerjaan. Masuk zaman Islam, belajar dari Quran dan Sunnah, teori-teori tadi dikeluarkan dalam bentuk ilmu. Oh, dia bikin kayak gini, ilmunya disebut dengan ilmu arun. Punya 16 rumus disebut dengan bahar. Dikeluarkan teorinya. Dia, tawil, rumus pertama. Tawilun lahudun al-bukhuri. Tu'ilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafailun fa'ulun mafailun rajas mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Setelah baca Al-Quran, baca hadis, ditemukan rumusnya, diarahkan dari puisi yang tidak berguna kepada nilai-nilai untuk memahami agama. Jadilah apa yang disebut dengan nazam. Bikin alfiyah untuk memahami rumus bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musadin lis bitamyidun hasal bitafa'ati atat wa ya'is'anni wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Kalau Anda pahami ini, Anda paham teori bahasa Arab seluruhnya. Ada alfiyah dalam ilmu hadis seperti As-Suyuti, ada nazam seperti Al-Jazairi, ada nazam Al-Baikuni, macam-macam. Jadi ilmu Quran, ilmu hadis, kembali kepada ilmu-ilmu kebaikan. Begitu Quran ditinggalkan, kembali ke masa kini, diambil orang Barat. Rumus tadi dijadikan teori musik, balik lagi ke zaman dulu. Musik. C, D, F, G, A, B, C. G, A, B, C, D, F, I, S, G. C, D, F, G, A, B, C. G, A, B, C, D, F, I, S, G. D, F, I, S, G, A, B, C, D. A, B, C, D, F, I, S, G, A. F, I, S, G, A, B, C, D, A. B, C, D, E, F, I, S, G, A, S, B. F, I, S, G, A, S, B, C, D, A, S, B. D, A, S, B, C, D, A, S, B, C. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Saya hafal itu. Tapi kalau main, saya tidak suka dan tidak tahu saya. Tapi kalau Anda tanya, saya tahu. Ya. Kalau apa saya kalau baca senang, apa saya baca saya? Insyaallah. Insyaallah. Bola MU 2-2 sama stok, saya tahu. Ya. Ya, yang menggolkan Romelu Lukaku sampai dengan 2-2. Ayo apalagi? Ya. Ayo Manchester City menang 5-0 juga saya tahu, ya. Barcelona Messi hat-trick menang 5-0, saya tahu. Ya. Ayo mau tanya apa lagi? Ya. Tapi saya enggak pernah nonton, enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan. Tapi kalau baca saya baca. Tapi kalau yang tidak penting enggak saya baca. Saya tidak tahu kalau Claudia Sinta Bella kemarin menikah di Malaysia, saya enggak tahu, ya. Yang lain saya tahu. Ini saya tahu. Jadi kenapa kita mulai dengan Quran? Maksudnya gini, kan Anda bikin judul kembali hijrah ke Quran. Tapi Anda enggak tahu isi Quran. Quran itu bukan cuma dibaca. Jadi hijrah itu bukan bawa Quran Anda baca, bukan. Anda keluarkan petunjuknya sesuai kebutuhan kita.